ini bukan sekedar kita membangun pesantren atau tempat tertentu, tidak. Tapi pesantren ini memang dikhususkan menghasilkan kader-kader yang diharapkan bisa menguatkan karakteristik bangsa. Amin. Memajukan negeri kita. Jadi pakunya ada di sini. Kesana-kesana air susah. Hanya ini yang lancar airnya. Kemudian dia cukup baik, wilayah dan sebagainya. Mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan doa ini mengawali kelancaran aktivitas kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada hari ini kita sedang berada di tanah wakaf persiapan pembangunan Ma'had Islam Rafi'i Akhyar pesantren untuk tingkat tsanawiyah ke aliyah insyaallah. Alhamdulillah ini full team. Semua sudah siap berada di sini. Untuk infrastruktur kita akan mencoba memulai. Tadi sudah kita sama-sama berdoa pembukaan lahan dan semua insyaallah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Semua sistemnya ditanam di bawah. Ini kita sedang diskusi untuk pemastian akhir MA, kemudian juga beberapa yang lain, saluran air, sondir. Ya, mudah-mudahan semua ini diawali dengan niat yang baik, menghasilkan juga hasil yang baik insyaallah. Ya. Ini teman-teman bisa lihat awal kita melangkah untuk pembangunan pesantren. Ini bekonya sudah siap. Kita akan memulai untuk meratakan lahan. Ya, land clearingnya insya Allah sudah akan dimulai. Sondir hasilnya bagus. Alhamdulillah kedalamannya cukup baik. Baru 9 sampai 12 air sudah jernih, sudah bagus. Insyaallah tempat berkah, tempat baik ya, wakaf untuk kita semua. Nah, bagi teman-teman nanti insyaallah saya akan infokan setelah nanti semua selesai, kemudian spot-spotnya kita siapkan, nanti peluang wakafnya kita infokan ke teman-teman untuk mewujudkan pesantren khusus ulama. Jadi di sini hanya ulama saja ya, diinfokan bahwa di sini insyaallah yang akan belajar hanya calon-calon ulama dan sedikit yang diterima hanya 40 orang setiap angkatan ya. Jadi diharapkan insyaallah akan terlahir di sini generasi-generasi paku bangsa, paku negeri, insyaallah ulama-ulama berkualitas yang meneruskan risalah-risalah kenabian dan juga father funding kita yang mengerti tentang bangsa, mengokohkan persatuan insyaallah. Dan ini semua wakaf, enggak ada milik Adi Hidayat, enggak ada milik yang 1-2 ya, diwakafkan dan mudah-mudahan Allah menerima. Ya, sampai kita kembali berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah awal, kita sudah lahan disiapkan, sondir sudah selesai, kemudian land clearing, pembersihan semuanya. Ini sinergi. Tadi banyak dari tim arsitek ada, MA ada, kemudian bagian-bagian sipilnya juga sudah siap semua. Pagi sudah kita berdoa dan mudah-mudahan Allah melancarkan keseluruhannya. Ya. Nanti diinfo teman-teman ya, insyaallah untuk yang mau wakaf ya, sebelum nanti kita tutup ya, kita buka kesempatannya ya. Kalau kita mau selesaikan, kita minta sama Allah selesai. Nah, cuma ini ada peluang yang sangat besar, nanti teman-teman kita infokan ya. Dari info itulah kan kalau masih ada kesempatan. Kalau sudah nanti tertutup, barangkali kesempatannya agak mengecil. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pembangunan akan dibagi pada 3 tahap bagian. Tahap pertama adalah infrastruktur. Kita akan tanam semuanya dengan sistem menyatu dengan alam. Ini ada sistem eco. Ya, tanaman-tanaman, pohon-pohon tidak semuanya akan dipotong, dipangkas, disesuaikan. Namun akan juga diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan dan spot-spot bangunan. Sehingga dengan itu alam tetap menyatu dengan desain bangunan kita. Dan keterikatan itu juga menjadi baik untuk digunakan proses belajar. Tahap pertama, infrastruktur ini akan berlangsung dalam beberapa masa ke depan. Setelah itu, tahap yang kedua kita akan berlanjut kepada pemulaian, penggalian, perakitan, fondasi ke level-level bangunan, dan yang terakhir nanti finishing. Ini kita akan buka bagi teman-teman sekalian peluang untuk berwakaf, karena memang semua ini kita persembahkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun aset yang dimiliki di sini kecuali asetnya adalah aset wakaf. Yang mauquf alaihnya kita tujukan untuk pendirian pesantren, ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berikan kesempatan pada teman-teman sekalian, ada waktu terbentang sampai tahap pertama ini sebulan ke depan. Bagi teman-teman yang berminat untuk bersama-sama wakaf dalam infrastruktur di awal, ya silakan teman-teman bisa aktif bersama-sama ditempatkan di rekening berikut ini, Bank Syariah Indonesia atas nama Mahad Islam Rafia Akhyar, nomor rekening 111444142. 111 3 kali satunya 4444 4 kali 4-nya 142 atas nama Mahad Islam Rafia Akhyar. Dan ini memang hanya khusus untuk merangkum wakaf saja. Tidak ada menyatu dengan yang lainnya lagi, tidak ada saldo-saldo yang bercampur dengan yang lain, semua hanya untuk wakaf. Dan ini bukan donasi. Ya, kami tidak membutuhkan donasi. Kami semua mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah mencukupi. Kami hanya buka kesempatan bagi peluang-peluang yang baik yang sekiranya bisa kita maksimalkan. Ya, kita akan menabung pelan-pelan. Jika ada setidaknya mengikuti ta'lim kami sampai kurang lebih misalnya ada 100 ribu ya, diambil dari beberapa hal yang kita bisa menyatu. Ambil saja 100 ribu, tidak perlu banyak-banyak. Dari 200 sekian juta umat Islam, kalau kita punya 100 ribu dan masing-masing kita menabung 10 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 100 ribu rupiah, saya yakin insya Allah setiap tahapannya akan berjalan dengan cepat juga, dan mudah-mudahan di situ ada saham akhirat kita untuk kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah tercukupi, sudah selesai, kami akan infokan bahwa peluang ini sudah tuntas dan Anda bisa mencari peluang-peluang lain untuk dimaksimalkan. Terima kasih Adi Hidayat dari lahan pesantren, menikmati segala hal yang kita siapkan. Semoga Allah ridai apa yang kita perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.